إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Sebelum kita melanjutkan pada halaman 109, pada halaman 108, pada alinea yang atas di situ, wa in umira bisyarrin wa ma'asiyatin tugdibullaha tabaraka wa ta'ala. Sahih demikian. Jika seseorang diperintah dengan suatu kejelekan dan sebuah kemaksiatan, tugdibullah, yang menjadikan Allah murka dengannya, dengan kemaksiatan tadi, tabaraka wa ta'ala, fala ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Hakadha. Baik, kita melanjutkan pada halaman 109. Masih tentang keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah wajibnya untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan telah kita ketahui dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid bahwa tidak dipersyaratkan dalam kewajiban taat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah ketaatan ulil amri. Beliau menyatakan barrihim wa fajirihim, baik pemimpin itu seorang pemimpin yang baik, yang taat, ataupun pemimpin yang fajir, yang zalim, ma lam ya'muru bi ma'siyatillah, selama mereka tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Bahkan termasuk di antara keyakinan yang menyimpang, keyakinan orang-orang khawarij, mereka yang mempersyaratkan taat kepada ulil amri itu jika ulil amrinya orang-orang yang taat. Ini keyakinan orang-orang khawarij. Adapun keyakinan Ahlus Sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid di sini, bahwa baik keadaan mereka sebagai orang yang taat, orang yang baik, ataupun orang yang fajir, selama mereka tidak memerintahkan dengan sebuah kemaksiatan, wajib untuk kita menaatinya. Selanjutnya, kata Asy-Syarih Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah, fal maqsud anna at-tariq as-sahiha wal manhaj al-qawim fima yata'allaqu bil hukkam wa in kanu min ahli al-akhta' wa min ahli adh-dhulmi wal jawri as-sam'u wat-ta'atu fil ma'rufi وعدم الخروج عليهم بأي لون من ألوان الخروج والوفاء بالبيعة التي أخذت عليهم Maksud dari pembahasan kita ini bahwa jalan yang sahih dan manhaj yang lurus pada perkara-perkara yang berkaitan dengan al-hukam, dengan para penguasa. Meskipun mereka, penguasa-penguasa tersebut, min ahlil akhta', orang-orang yang banyak berbuat kesalahan. Wa min ahlil zulmi wal jawri, dari kalangan orang-orang yang banyak berbuat kezaliman dan kelaliman. Meskipun keadaan mereka demikian, bahwa tariqah yang sahihah, manhaj yang lurus adalah as-sam'u wat-ta'atu fil ma'ruf, senantiasa mendengar dan taat kepada mereka meskipun keadaan mereka seperti itu, fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang maksiat. وعدم الخروج عليهم بأي لون من ألوان الخروج, dan tidak bolehnya melakukan tindakan pemberontakan terhadap mereka dengan warna yang manapun dari warna-warna al-khuruj, warna-warna pemberontakan. Seperti yang diketahui, ya, pemberontakan terkadang dalam bentuk yakni ungkapan lisan atau dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk yakni mengangkat senjata untuk menghadapi penguasa. Maka di antara manhaj ahli sunnah secara khusus terkait dengan pemerintah mereka adalah tidak bolehnya melakukan pemberontakan dalam bentuk apapun. Kemudian wal wafa'u bil bai'ati allati ukhidat 'alaihim, dan menunaikan bai'at yang telah diambil dari mereka, ya, diambil sebagai sumpah setia kepada pemerintah. Baik bai'at langsung, ya, ataupun melalui perwakilan, melalui ahlul halli wal 'aqdi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah sabdakan, idza bui'a li khalifataini faqtulul akhir minhuma. Yang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bui'a li khalifataini, jika dibaiat, dilakukan baiat untuk dua khalifah, yana mesti ada salah satunya yang lebih dahulu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtulu al-akhira minhuma, maka bunuhlah yang terakhir yang dibaiat di antara keduanya. Ya, karena pihak yang kedua ini yang dibaiat, ini adalah pihak pemberontak. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak mungkin dalam sebuah wilayah, ya, di sana ada dua khalifah atau dua pemimpin yang masing-masingnya menuntut ketaatan dari rakyat. Ya, karena itu kita lihat sekarang jamaah-jamaah yang mereka mengangkat baiat dari pengikutnya. Di mana baiat yang semisal ini pada hakikatnya adalah baiat yang bid'ah, yang tidak memiliki kekuatan ikatan sama sekali, karena dari dasarnya merupakan baiat yang batil. Mereka para imam hayalan, imam bawah tanah, ya, masing-masing mengaku sebagai imam atau sebagai amir. Ya, kalau kita tanya siapa ini yang dibaiat paling dulu, ya, biar kita ketahui siapa yang dibaiat belakangan untuk dibunuh kan sore itu, dipenggal ya. Kira-kira ada yang ngaku, saya duluan. Yang lain juga mengatakan yang saya yang paling dulu kan sore. Itu semua menunjukkan ya kebatilan baiat mereka. Belum lagi yang namanya seorang pemimpin itu jelas ya harus memiliki wilayah yang jelas, memiliki ketentaraan yang juga jelas. Sekarang amir-amir jamaah tersebut wilayahnya mana? Ya. Kalau misalnya gubernur Jawa Tengah jelas di atas tanah, ya. Kan seperti itu. Ya. Amir jamaah yang katanya gubernur Jawa Tengah, gubernur Jawa Tengah begitu, ya kekuasaannya bawah tanah. Jadi di atas tanah ada penguasa, di bawah tanah ada penguasa. Ya kerajaan cacing. Wa ma dzalika, tidaklah hal yang demikian itu illa li ahammiyatil amri, kecuali karena pentingnya perkara ini, yakni tidak mungkin akan tegak urusan umat ini tanpa adanya pemimpin, dan tidak akan mungkin ya tegak urusan mereka ketika di sana ada pihak-pihak yang merongrong pemimpin yang ada. Waliqimatil wali al-muslim ala ayyi halin kana, dan menunjukkan betapa berharganya, bernilainya seorang pemimpin muslim bagaimanapun keadaannya. Li'anna al-ummata idza turikat biduni walin, dikarenakan umat ini jika ditinggalkan tanpa adanya seorang pemimpin yang mengatur urusan mereka, tasallatul aqwiya 'ala ad-du'afa'i, niscaya pihak-pihak yang memiliki kekuatan itu akan melakukan tindakan penguasaan terhadap orang-orang lemah, merampas hak-hak mereka, merampas kehormatan mereka. Ini ketika tidak ada pemimpin yang mengatur urusan mereka. Fantahakatil a'radu, kehormatan-kehormatan akan ternoda. Wasullibatil amwalu, harta-harta akan dijarah. Wasufikatid dima'u, dan darah-darah akan tertumpah. Wahada amrun mashhudun wa ma'rufun, dan ini perkara yang bisa disaksikan, perkara yang diketahui. Ya'rifuhu man yaqra'u at-tariha, mengetahui hal yang demikian siapa yang membaca sejarah. Wayasburu, atau bisa wayasbiru al-ahwal, dan dia meneliti keadaan-keadaan dari apa yang telah terjadi. Wayutabi'ul waqa'i, dan dia menelusuri berbagai peristiwa yang telah terjadi dan tindak-tindak pemberontakan yang telah terjadi di masa lalu, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin. Ya, kita mengenal ya, sejarah bagaimana pemberontakan Abdurrahman ibn al-Ash'ath di masa Daulah Umawi, yang berakhir dengan tertumpahnya darah kaum muslimin. Ya, bahkan nasib Abdurrahman ibn al-Ash'ath sendiri dalam keadaan dia mati bunuh diri. Mati bunuh diri wal'iyadu billah. Demikian pula yang terjadi pada apa yang telah disebutkan pada contoh yang lalu, yakni pemberontakan penduduk Madinah. Ini juga terjadi di masa Daulah Umawi. Di sana tertumpah darah, kehormatan-kehormatan para wanita ternoda. Demikian pula harta-harta yang dimiliki oleh mereka kaum muslimin. Dan juga yang tidak jauh tentunya, ya, apa yang telah terjadi di negeri ini sekitar tahun berapa? 97-an, ya. Ada yang mungkin belum lahir. Baik, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana ketika wibawa pemerintah dinodai, dijatuhkan. Ya. Setiap orang merasa menjadi penguasa sehingga merasa punya hak untuk mengambil harta yang ada di hadapannya. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf yang dinukil oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa beliau di jilid 28 halaman 391. Kata sebagian salaf yang nukil kalamnya oleh Syaikhul Islam, 60 sanatan min imamin jairin, 60 sanatan min imamin jairin aslahu min lailatin wahidatin bila sultan. 60 tahun di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang zalim, ini perkaranya lebih baik, ya. Jadi 60 tahun keadaan sebuah negeri di bawah pemimpin yang zalim, ya, tapi ada pemimpinnya begitu, ini aslah lebih baik min lailatin wahidatin bila sultan dibandingkan satu malam saja tanpa adanya penguasa di negeri itu. Andai seorang pemimpin yang zalim dalam masa 60 tahun ini, ya, berusaha untuk memberangus siapa saja yang dianggap sebagai lawannya, pihak-pihak yang merongrong kekuasaannya, maka jumlah korban kekejamannya ini jauh lebih sedikit, ya, dibandingkan seandainya sebuah negeri tidak ada pemimpin. Korban tiap harinya bisa ratusan, bahkan ribuan, bahkan jauh lebih daripada itu. Demikian pula korban-korban yang lainnya dari harta, kehormatan, dan perkara-perkara yang demikian berharga bagi seorang muslim. Kita lanjut. Kata Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. Barang siapa yang memegang khilafah kepemimpinan dan manusia berkumpul kepadanya dan mereka ridha dengannya dan seseorang dengan kekuatannya menguasai mereka, rakyat, sehingga dia menjadi khalifah dengan kekuatannya, wajibat ta'atuhu, maka wajib untuk menaati penguasa ini meskipun dia meraihnya dengan kekuatan, dengan melalui pengambil alihan kekuasaan. وَحُرِّمَ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ, dan diharamkan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemimpin ini. Jadi andai seorang pemimpin meraih kepemimpinannya dengan melalui tindakan kekuatan, mengambil kekuasaan dari penguasa sebelumnya, atau dengan tindakan kudeta, dan kemudian kokoh kekuasaannya, maka wajib bagi rakyat untuk menaati pemimpin tersebut. Dan ini sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Islam ketika beralih kekuasaan dari Daulah Umawi kepada Daulah Abbasiyah, di mana kaum muslimin, para ulama mereka yang hidup di masa itu sepakat, ya, untuk membaiat pemimpin yang baru tersebut. Kata Asy-Syari Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Hadha huwa al-haqq anna man ijtama'a 'alayhi an-nas sawa'an bil khilafati allati sabaqat fi ahli al-khulafa'i al-'ammah aw ijtama'a ashabu 'iqlimin min al-aqalim في مشارق الأرض ومغاربها على رجل مسلم ليلي أمرهم وبايعه أهل الحل والعقد فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج عليه لا خروجا حسيا ولا خروجا فكريا كتب ليه Ini merupakan perkara yang hak. Bahasanya, siapa saja yang berkumpul kepadanya manusia, siap mendengar dan taat. Sama saja dalam hal ini, ya, kekuasaan yang sifatnya khilafah, allati sabaqat fi ahdil khulafai al-amah, sebagaimana yang telah lalu, ya, telah berlalu pada masa kekhilafan yang sifatnya umum, mencakup seluruh kaum muslimin, di mana kaum muslimin dari belahan barat hingga belahan timur di bawah satu kekuasaan. Ini sampai ini sebagaimana keadaan kaum muslimin dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari masa dinasti Abbasiyah. Ya, semua kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan. Atau berkumpul, ya, ashabu iklimin minal aqalim, yaitu penduduk suatu negeri dari negeri-negeri yang ada, yang di situ berkumpul kaum muslimin. Fi masyarikil ardi wa magharibiha, baik yang ada di belahan timur bumi ini maupun di belahan baratnya, sebagaimana yang terjadi di masa kita, kaum muslimin, ya, di masing-masing negeri di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Ala rajulin muslimin. Ini mereka masing-masing penduduk negeri muslim tadi, ya, mengangkat atau berkumpul di bawah kepemimpinan seorang muslim. Liyaliya amrahum, untuk mengurusi urusan mereka. Wabayahu ahlul halli wal aqdi, di mana ahlul halli wal aqdi, mereka orang-orang yang memiliki, yakni, kemampuan di dalam menetapkan pemimpin yang pantas untuk memimpin negeri mereka, mereka melakukan bayat. Fa innahu la yajuzu li ahadin, maka tidak boleh bagi seorang pun dari penduduk masing-masing negeri tersebut an yakhruja alaihi, untuk melakukan pemberontakan atau tidak mau taat kepada pemimpin tersebut. La khurujan hissiyan, tidak dalam bentuk pemberontakan yang sifatnya hissi, ya, mengangkat senjata. Wala khurujan fikriyan, tidak pula pemberontakan yang sifatnya pemikiran. Wal khurujul hissiyu, adapun pemberontakan yang sifatnya hissi, indrawi, makana bisilahi, yani pemberontakan yang dilakukan dengan mengangkat senjata. Wal khurujul fikriyu, adapun pemberontakan yang sifatnya pemikiran, ma yakunu bil kalimati allati tuhayyiju ru'a'a wa tuhayyiju man la ilma ladayhi. Yang sifat dari pemberontakan fikri ini adalah dalam bentuk kalimat-kalimat, baik itu yang terucap dengan lisan ataupun yang ditulis, ya, baik di buletin-buletin ataupun spanduk-spanduk yang semisalnya, yang tujuannya untuk membangkitkan emosi ar-ru'a, ini orang-orang rendahan, ya, membangkitkan emosi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dan ini yang ya biasanya mudah tersulut, apalagi yang biasanya diangkat itu permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan perut, ya, mengatasnamakan membela orang-orang lemah. Hatta yaqa'a min asy-syarri ma ya'ummu bihi al-balaya, hingga terjadi dari kejelekan yang bahayanya, yang bencana ini, yakni al-bala, ya, ini menimpa merata, ya, bukan hanya sebagian dari masyarakat, tetapi menimpa secara umum penduduk yang ada di negeri tersebut. Termasuk di antara pelajaran yang juga sangat penting, ya, apa yang telah terjadi di negeri Aljazair, ya, di mana ketika dakwah yang ada di sana mulai bergeser, yang semula ya mereka di atas dakwah salafiyah, kemudian lambat laun ya terjadi pergeseran-pergeseran mengarah kepada politik, sampai kemudian betul-betul ya mereka kaum muslimin di sana digiring untuk ikut dalam kancah pesta politik, ya, sampai terbentuk partai yang disilakan dan FIS, ya, mungkin pernah mendengar ini, yang mereka menang mutlak dalam pemilu. Dan mereka menganggap bahwa dengan kemenangan ini mereka bisa menegakkan syariat Islam di negeri tadi. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika kejadian kemenangan itu dikabarkan kepada beliau, yang mungkin komentar beliau bagi sebagian pihak, khususnya para politikus, ini dianggap komentar yang janggal, ganjil. Beliau menyatakan, gusa ka gusa isabun, mereka yang menang dalam pemilu itu buih, ya, tidak lebih seperti buih sabun. Dan ternyata tidak berselang lama setelah itu terjadi apa yang terjadi. Ya, pihak pemerintah, ya, mengadakan pemilu ulang yang rakyat dalam hal ini, ya, tidak terima dengan itu, sampai akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya, darah tertumpah di sana. Baik. Pihak-pihak yang khawatir dirugikan dengan kejadian itu berupaya untuk, yakni memompa darah rakyat, ya, agar memberontak terhadap penguasanya. Ya, yang menjadi korban kembali ya rakyat. Sampai saudara-saudara kita kaum muslimin untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu merasakan kesulitan yang luar biasa. Ya, karena di sana sini saling curiga. Baik pihak pemerintahnya yang ada di sana curiga terhadap rakyatnya, rakyat terhadap pemerintahnya juga curiga. Ini semua sebagai pelajaran bagi kita, ya, agar apa yang terjadi di sana menjadi ibroh bagi kaum muslimin yang ada di sini. Kemudian kata Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Famata ijtama ahlul hal wal aqdi wa ikhtaru rajulan liyakuna waliyan 'alayhim wa tamma lahu dhalika fala yajuzu li ahadin an yakhruja 'alayhi بسبب أنه وقع في معصية ما أو خالف شيئا من الأحكام لم يخرج أو لم يخرج به من دائرة الإسلام. Maka kapan dari kalangan ahlul hal wal aqdi mereka telah sepakat untuk mereka memilih seorang, ini menunjukkan kepada kita bahwa memilih pemimpin itu bukan tugas seluruh manusia, ya, tetapi orang-orang yang memiliki kapasitas untuk bisa menilai seorang memiliki kelayakan menjadi pemimpin atau tidak. Adapun, ya, masyarakat umum, apalagi yang, ya, tidak memiliki, ya, yakni ilmu, ya, sangat-sangat mudah untuk dipengaruhi, ya, dikirimi beras satu karung, kirimi uang, dikirimi ini, dikirimi itu, hanya berpikirnya sesaat, ya. Beda dengan mereka, orang-orang yang memiliki kapasitas yang memang pantas untuk dimintai pandangan siapa yang pantas untuk memimpin. Maka ketika mereka, orang-orang yang memiliki kapasitasnya ini, mereka sepakat untuk memilih seseorang untuk menjadi wali penguasa atas rakyat, wa tamma lahu dzalik, dan telah sempurna kekuasaannya, sah menjadi pemimpin, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari ketaatan kepadanya hanya karena disebabkan si pemimpin tadi terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan atau menyelisih sesuatu dari hukum-hukum syar'i yang dengan penyelisihan itu tidak menjadikan dia keluar dari bingkai Islam. Islam seorang pemimpin masih muslim, maka haram untuk melakukan tindakan pemberontakan terhadapnya. Faidha kharaja min dairatil Islam, adapun jika tindakan penyelisihannya menjadikan dia keluar dari Islam, bukan lagi sebagai seorang muslim, fala wilayata lahu 'alal muslimin, maka dalam hal ini tidak ada kekuasaan baginya terhadap kaum muslimin, liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa lay yaj'alallahu lilkafirin 'alal mu'minina sabila, dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang yang beriman. Nah, apakah dengan telah keluarnya seorang pemimpin dari Islam, artinya dia menjadi seorang yang kafir, maka secara spontan, ya, dengan itu dibolehkan bagi rakyat untuk memberontak? Maka kita lihat pada keterangan berikutnya. Wallahu a'lam. Mungkin azan terlebih dahulu. Baik. Telah kita ketahui pada keterangan dari Asy-Syarih bahas seorang pemimpin jika dia telah dihukumi bukan lagi seorang yang muslim, maka dia tidak memiliki hak kekuasaan yang terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu pada ayat di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ulil amri minkum, yani minal mu'minin. Baik. Jadi penguasa dari kalangan kaum mukminin, bukan hanya sekedar sebagai yani penguasa. Dan kita mengetahui dalam sejarah perjalanan umat Islam, ya, sebagian negeri Muslim yang ada ketika itu di wilayah yani Pakistan, India, yang menjadi jajahan pemerintahan Inggris, untuk melanggengkan pemerintahan atau penjajahan di negeri tersebut, di antara upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris adalah dengan memunculkan seorang tokoh yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, yang dia disekolahkan untuk bisa memahami yani bahasa Arab, ya. Yang awal kali munculnya dimunculkan sebagai seorang mujaddid, ya, pembaharu, yang menopang kemunculannya, ya, pemerintah penjajah juga. Kemudian meningkat berikutnya, ya, diangkat sebagai nabi, yang mengangkat nabinya, ya, pemerintah penjajah juga. Sehingga muncul gerakan Ahmadiyah yang mengangkat pemimpinnya sebagai nabi. Nah, di antara upaya untuk melanggengkan penjajahan Inggris di negeri tersebut dan memadamkan, ya, semangat jihad kaum muslimin, mereka orang-orang Ahmadiyah menyebarkan pemahaman bahwa ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, bahwa minkum yang dimaksud adalah fikum. Apa maksudnya? Bahwa jika dimaknai dengan fikum, ya, maka di sini cakupannya umum, siapa saja yang menjadi penguasa tanpa memperhatikan apa itu penguasa muslim ataupun kafir, termasuk di dalamnya penjajah Inggris ini. Kemudian wa hatta law kharaja an dairatil islami, dan andai pun seorang pemimpin dia telah keluar dari yakni batas-batas Islam, bukan lagi dia sebagai seorang muslim. Wara'an nasu, dan manusia melihat, memandang, anna fil khuruji alaihi mubadaratan, bahwa dengan bersegera, mubadarah, bersegera melakukan tindakan khuruj, pemberontakan terhadapnya, karena ini bukan lagi sebagai pemimpin muslim. Satusfakud dima'u watuntahakul a'radu watunhabul amwalu wayakunul amru fawda. Jika tindakan mengambil, mencabut kekuasaan darinya ini akan menyebabkan tertumpahnya darah, menyebabkan ternodanya kehormatan-kehormatan, menyebabkan dirampasnya harta-harta kaum muslimin, sehingga urusannya menjadi kacau balau. Artinya pihak kaum muslimin dalam kondisi lemah. Ya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bisa mencabut kekuasaan pemimpin yang telah kafir tersebut. Ya, tanpa memberikan resiko ini, mereka tidak mampu itu. Fa'alaihim bita'anni. Maka wajib bagi mereka, ya, kaum muslimin, untuk memiliki sikap ta'anni. Ini sikap tenang, tidak terburu-buru, betul-betul ya, mengambil langkah yang hati-hati. Di sini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa tidaklah berarti jika seorang pemimpin betul-betul secara hukum syar'i dihukumi telah keluar dari Islam, lantas dengan itu, ya, menjadikan boleh bagi rakyat untuk langsung mengambil tindakan untuk mencabut kekuasaan dari orang tersebut. Tidak demikian. Tetap dilihat dan dicermati dengan hati-hati. Hatta yaj'alallahu lahum farajan wa makhrajan. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi mereka faraj, yani kelapangan, wa makhrajan, dan jalan keluar. Lianna himayata hadhil asya'i thalatha matlabun min matalibi syar'i. Dikarenakan penjagaan terhadap tiga perkara ini, perkara yang dituntut di antara tuntutan-tuntutan syariat. Ini penjagaan terhadap darah, penjagaan terhadap kehormatan, penjagaan terhadap harta. Oleh karena itu, pada peristiwa Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, tentang tiga perkara ini. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta la ya'thau bil fasadi fil ard, sehingga jangan sampai mereka jadi melakukan tindakan kerusakan di muka bumi ini, ya, dengan tindakan yang tanpa perhitungan itu, karena efeknya, akibatnya juga akhirnya kembali kepada mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa man ghalaba bisayfihi minal muslimin wa jundihi wastata'a an yastawliya ala iklimin minal aqalimi wa yusaytara ala jama'ati minal bashari qalilatan aw kathiratan wajaba alaihim an yasma'u lahu wa yuti'u dhalik. Kata beliau selanjutnya, barang siapa yang dengan pedangnya, dengan senjatanya, dan dengan tentaranya berhasil menguasai kaum muslimin dan memiliki kemampuan an yastawliya ala iklimin, yakni untuk menguasai satu wilayah dari wilayah-wilayah yang ada, dan menguasai sejumlah manusia baik dalam skala kecil ataupun skala yang luas, skala yang besar, wajib alaihi, maka wajib bagi pihak yang telah dikuasai tersebut, an yasma'u lahu wa yuti'u dhalik, untuk mereka mendengar dan menaati orang yang telah menguasainya tersebut. Ya, penguasa yang berhasil menguasai mereka dengan kekuatan ketentaraannya. Li'anna muqabalatahu wa muqawamatahu tuaddi ila fasadin fil a'radi wad dima'i wal amwal. Dikarenakan menghadapi dan melawan mereka, melawan penguasa ini, ini akan membuahkan kerusakan pada kehormatan-kehormatan, darah-darah, dan harta-harta kaum muslimin. أما إن استطاعوا أن يكسروا شوكته ويدفعوه adapun jika mereka yakni manusia yang akan dikuasai ini memiliki kemampuan untuk bisa mematahkan kekuatan orang yang akan menguasai ini dan berhasil untuk menghadangnya likaunihim fi a'naqihim bai'atu syakhs qablahu dikarenakan pada leher-leher mereka mereka masih terikat dengan bai'at terhadap pemimpin yang sebelumnya ya, terhadap pemimpin yang sebelumnya dafa'ahu maka wajib untuk melawannya menghadangnya bil ashali fal ashal ya, dengan ditempuh cara yang paling mudah ya, paling sedikit resikonya. Kemudian fa in ghalaba wastatabba lahu al-amru andai pihak ini memiliki yakni kemenangan dan urusan ya dikuasainya pihak yang baru ini wajabat ta'atuhu wa harrimal khuruju alaihi ba'da dzalik maka wajib ya untuk menaati dan diharamkan untuk keluar ya memberontak kepada penguasa yang berhasil menguasai ini. Ini sebagaimana terjadi ya ketika penduduk Hijaz yang meliputi Makkah, Madinah. Mereka ya sudah membaiat siapa? Az-Zubair Ibn Al-Awwam ya. Sahih? Abdullah Ibn Az-Zubair ya. Mereka sudah membaiat Abdullah Ibn Az-Zubair. Kemudian ya, terjadi yakni peperangan antara pihak Abdullah Ibn Az-Zubair dengan kekuatan dari Bani Umayyah ya. Sampai akhirnya pihak Abdullah Ibn Az-Zubair dikalahkan maka mereka pun membaiat ya, dan menyatu kaum muslimin semuanya di bawah daulah Umawi. Ini yang terjadi dalam sejarah Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim.